Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu ittaqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semuanya dimudahkan untuk bermajelis di tempat yang mulia ini, di tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di muka bumi ini, yakni masjid-masjidnya, ahabbul biqa'i ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Rabb kalian, Rabbmu, dialah yang menciptakan segala sesuatu, dan dia pula lah yang memilih. Bumi ini yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara bagian bumi itu ada yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu masjid-masjidnya, sebagai tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita juga termasuk, alhamdulillah, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sebuah ibadah yang mulia ini, duduk di tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bersama-sama mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga mendengarkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang besar atas kita semuanya, yang wajib kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan mengingat tentang apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagian dari apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari fitan yang terjadi di akhir zaman. Di antara bentuk kasih sayang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya adalah ikhbaru ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam anil fitan allati sataqa. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada umat ini tentang fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan yang akan terjadi. Dan ini bagian dari apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara hikmah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan fitnah-fitnah tersebut, yang pertama adalah agar kita semuanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah senantiasa takut dan khawatir mendapatkan fitnah-fitnah tersebut dalam keadaan tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan itu ada hikmah berikutnya. Bagaimana seorang berusaha mempersiapkan diri menghadapi fitnah sebelum fitnah itu terjadi. Atau jika fitnah itu telah terjadi, dia siap dan lebih bersabar karena dia telah mengetahui sebagian dari yang dikabarkan oleh apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis-hadis tentang fitnah banyak sekali disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik secara umum atau secara khusus. Ada fitnah-fitnah yang disebutkan secara umum oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ada fitnah-fitnah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Di antara fitnah-fitnah yang disebutkan secara umum seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu ar-rajulu musliman wa yumsi kafiran. وَيُمْسِ رَجُلُ مُسْلِمًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah-fitnah, yang fitnah-fitnah itu disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ, seperti potongan-potongan malam yang gelap gulita. Sehingga saking besarnya fitnah tadi, yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran, di waktu pagi hari seorang dalam keadaan muslim, di sore harinya dia dalam keadaan kafir. Di sore harinya dalam keadaan muslim, di pagi harinya dalam keadaan kafir. Yabi'u dinahu, menjual agamanya. Dan juga contoh yang lain, fitnah yang sifatnya umum yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang kita baca di akhir-akhir salat. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala tentang fitnah-fitnah tadi. Fahada dalil, ini dalil tentang adanya fitnah-fitnah tersebut. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk berta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Sesuatu yang kita minta perlindungan kepada Allah darinya, berarti sesuatu itu ada. Kalau tidak ada, apa faedah doa ini? Seperti misalnya kita minta perlindungan dari azab kubur, azab jahannam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Kita berlindung kepada Allah dari azab kubur, berarti ada azab kubur. Kalau tidak ada azab kubur, ya sama saja, apa faedah doa ini? Kita ta'awud, minta perlindungan dari syaitan, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, berarti ada makhluk yang namanya syaitan. yang menggoda manusia, mengganggu manusia. Ini contoh ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Fitnah-fitnah yang Rasulullah SAW memperingatkan kita semuanya di akhir zaman. Kemudian ada fitnah-fitnah yang sifatnya khusus. Beliau sebutkan jenis fitnahnya, bentuk fitnahnya. Rasul juga sebutkan fitnah-fitnah tadi. Contohnya fitnah al-Masih ad-Dajjal. Ini di antara fitnah yang beliau sebutkan, ta'yin sebutkan. Ya. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang fitnah Dajjal dengan sangat-sangat jelas, gamblang, tidak ada kesamaran sedikit pun. Rasul sallallahu pernah mengatakan, sungguh tidaklah ada nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali waqad hadzara ummatahu min fitnati al-masih dajjal, kecuali para nabi dan rasul itu telah memperingatkan fitnah al-masih dajjal. Wa ana akhirul anbiya wa antum akhirul umam, dan aku adalah nabi yang paling terakhir. Wa antum akhirul umam, dan kalian adalah umat yang paling terakhir. Wad dajjal sayakhruju fikum la mahalata au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dajjal itu mau tidak mau mesti akan keluar di tengah-tengah kalian. Ya. Karena ini umat yang terakhir, enggak ada lagi umat sesudah umat Nabi Muhammad SAW, dan dajjal belum keluar sejak umat dulu, berarti mau tidak mau akan keluar di umat ini. Maka aku akan sifati dajjal itu, ya, dengan sifat yang belum pernah disifatkan oleh para nabi dan rasul sebelumnya. Demikian Rasulullah SAW menyebutkan contoh fitnah yang tertentu ini. Fitnah akan munculnya nabi-nabi palsu juga pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyebutkan, sebagaimana disebutkan dalam Al-Imam Al-Bukhari, Sahih Al-Bukhari, dalam Babur Ru'ya atau Kitabur Ru'ya, kitab tentang mimpi. Rasulullah SAW, beliau bermimpi memegang dua gelang, kemudian beliau lemparkan ke atas, kemudian hilang. Demikian makna hadis. Yurja, kembali kepada Sahih Bukhari tentang lafaz hadisnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menafsirkan, ya, mimpi beliau ini dengan munculnya apa? Ya. Orang-orang yang mengakui sebagai apa? Nabi. Muncul seperti apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Musailamah al-Kadzdzab, Al-Aswad al-Amsi. Ya. Jadi sebelum munculnya fitnah ini, Rasul sallallahu telah menyebutkan dan mengabarkan adanya fitnah tersebut. Jenisnya ta'yin jenis fitnah tersebut. Di samping ada tadi fitnah-fitnah yang sifatnya apa? Umum. Yang beliau beri kita tahdzir, peringatan darinya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Contoh yang lain, ya, adalah fitnah tafarruq hadhil ummah. Fitnah berpecah belah, bercerai berainya umat ini. Ini juga termasuk jenis fitnah yang ditakyin oleh Rasul. Jenisnya, bentuknya. Dan di mana terjadinya. Kepada siapa terjadi. Fitnah ini terjadi pada umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan umat yang dimaksud adalah ummatul Islam, ummatul ijabah, kaum muslimin. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sataftariku hadihil ummah ala salasin. Wasabi'ina firqah kulluha finnar illa wahida. Sataftariku hadihil ummah, sungguh akan berpecah belah, bercerai-berai, terjadi khilaf. Ya, umat ini akan bercerai-berai. Hadihil ummah ala salatin wasabi'ina firqah, menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka. Semuanya diancam dengan neraka. Illa wahida, kecuali satu. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka ini? Ya. Dengan penuh kasih sayang, Rasul pun menyebutkan siapa mereka. Ma ana alaihil yaum wa ashabi. Itu orang-orang yang mengikuti jalanku hari ini dan jalannya para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Al khulasah, kesimpulannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau telah mengabarkan dalam banyak sekali hadis-hadisnya tentang fitnah-fitnah tersebut. Ya. Baik. Baik secara umum atau secara khusus. Ya. Dan ini semuanya sekali lagi, ma'asyiral muslimin, adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang besar atas kita semuanya dengan diutusnya seorang rasul yang memiliki sifat kasih sayang kepada umatnya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara sifatnya adalah seorang yang merasa berat seandainya umatnya mendapatkan beban yang berat. Ya, tidak ingin umatnya ini berat. Rasul SAW juga memiliki semangat. Rasul SAW juga memiliki hirs, semangat untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi umatnya. Dan beliau adalah orang yang sangat pengasih dan penyayang kepada umatnya. Di antara bentuk kasih sayangnya adalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tahdzir, ya, peringatan kepada kita semuanya dari fitnah-fitnah tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang perlu kita ingat juga bahwasanya fitnah-fitnah tadi di antara sifat-sifat fitnah tersebut, semakin belakang zaman ini fitnah semakin besar. Semakin berat fitnah itu dirasa. Ini juga diantara yang disebutkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sifat fitnah-fitnah yang datang di akhir zaman ini. Semakin saat, semakin lama, semakin berat fitnah itu. Ya. Dan diantara hikmahnya, ma'asyiral muslimin, di saat itu hendaknya seorang semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semakin memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari fitnah-fitnah tadi. Fitnah-fitnah tersebut. Dan insyaallah taala kita merasakan semuanya. Fitnah setiap hari, setiap saat, ya kan? Semakin apa? Berat. Ya. Baik. Orang-orang yang dahulu mungkin bersama dalam barisan ahli sunnati wal jamaah, bahkan mungkin mereka adalah termasuk orang yang dilihat sebagai muridnya para ulama ahlu sunnah wal jamaah, sehingga kita kenal dengan orang-orang tadi atau dekat dengan orang-orang tersebut, dekat dengan buku-bukunya, dekat dengan kitab-kitabnya, karya-karyanya, namun kemudian mereka menyimpang karena terbawa oleh fitnah. Sebut saja sebagai misal seperti apa yang menimpa Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Seorang mengenal dia sebagai muridnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Siapa tidak kenal Syekh Al-Albani rahimahullah? Sebagai seorang imam ahli sunnati wal jamaah fi hadal asr, seorang ahlul hadis, seorang yang demikian besar jasanya terhadap Islam dan kaum muslimin, otomatis murid-muridnya atau yang pernah belajar dengannya menjadi besar. Seperti Ali Hasan Abdul Hamid ini. Baik. Kemudian orang ini juga memiliki banyak tulisan, banyak karya yang kita pun juga membacanya, yang kita pun juga apa namanya, ya, mempelajarinya. Baik. Namun kemudian orang ini terbawa arus fitnah, sehingga mungkin pada sebagian manusia merasa berat untuk meninggalkan orang ini. berat memang di awal kalinya. Namun ketika seorang mengerti hakikat siapa orang ini dan bahaya-bahaya pemikiran yang ada padanya dan kerusakan-kerusakan yang ada padanya dari masalah akidah, masalah manhaj, masalah adab dan seterusnya, biidnillahi azza wa jal, karena dia melihat dengan pandangan Alkitab wa sunnah, maka dia akan mudah untuk meninggalkannya. Terlebih telah dijelaskan oleh para ulama tentang hakikat orang ini. Lajnah da'imah, yang diantaranya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh Ibn Fauzan, Al-Fauzan dan yang lainnya, ya, telah memberikan peringatan tentang orang ini, ya, tentang kitab yang ditulis oleh orang ini dengan berbagai penyimpangan yang ada di dalamnya dan khianah yang ada di dalamnya, ya, menyimpang dalam masalah akidah, terjatuh kepada pemahaman murjiah, ya, dan bagaimana orang ini kemudian berdusta atas nama para ulama, ya, membangun akidah yang salah, kemudian dinukilkan ucapan para ulama, entah itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau yang lain dari masyayikh Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikatakan ini loh ucapan mereka, dibawa kepada pemikiran dia, kadiban, dusta. Yang ini semua yang dijelaskan oleh para ulama. Al-khulasah, maksud saya memberikan contoh ini di antara contoh, adalah untuk mencerminkan bahwasanya tidak setiap orang atau tidak ada seorang pun yang aman dari fitnah, siapapun orangnya. Dan tentunya ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kita harus berusaha setelah kita banyak berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh asbab agar selamat dari fitnah-fitnah tersebut. Naam. Dan kita akan menyebutkan beberapa asbab tadi, dan mungkin ada fitnah-fitnah yang kita akan sebutkan di tengah-tengah pembahasan tersebut biidznillahi azza wajal. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ma hiyal asbab? Apa sebab-sebab yang dengannya seorang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala biidznillah azza wajal dari fitnah? Sebab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, agar seorang tetap kokoh di atas akidah ahli sunnati wal jamaah, adalah berusaha untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza as-sababul awal. Ini sebab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. At-taqwa sababu kulli khair, sebab semua kebaikan. At-taqwa sababu wujudil makhraj, sebab datangnya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan untuk dia jalan keluar. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan jalan keluar dari apa, tidak. Maknanya jalan keluar dari segala kesempitan. Jalan keluar dari segala masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan ayat ini demikian, wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi dia jalan keluar. Sempit dalam rezekinya, bertakwa kepada Allah, Allah beri jalan keluar. Sempit di masa fitnah, bingung untuk memahami masalah, kekacauan ada di hadapannya, seperti debu di depannya, enggak ngerti mau berjalan kemana, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ya tahaya, bingung. Baik. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, akan jadi sebab Allah memberikan jalan keluar. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yaj'al lahu makhraja. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan, pembeda yang dengannya dia akan membedakan bainal haqqi wal batil. Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan ya, berikan bagi dia furqan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lakum furqanan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membukakan, akan menjadikan bagi kalian furqanan, furqan pembeda, yang dengannya seorang akan membedakan bainal haqqi wal batil, antara yang hak dan batil. Ayat ini adalah buah dari takwa, menyebutkan buah dari takwa. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan dia furqan, pembeda. Demikian juga Allah akan memberikan cahaya bagi orang ini, yang dengan cahaya itu dia akan berjalan di tengah kegelapan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-28, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nura tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini Allah memerintahkan orang-orang untuk beriman, bertakwa, orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa di antara faedahnya? Apa di antara buahnya? Ya. Yaj'al lakum nura. Allah akan memberikan untuk kalian nur, cahaya. Yang dengan cahaya itu tamshuna bihi. Kalian berjalan dengan cahaya tadi. Di samping itu Allah juga akan mengampuni kalian dan merahmati kalian. Iya. Betapa butuhnya seorang dengan cahaya di tengah kegelapan. Ya. Dan coba kita lihat para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, mereka semuanya selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah fitnah. Dengan sebab apa? Takwa mereka kepada Allah. Dan fitnah yang menimpa di zaman sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum adalah fitnah-fitnah yang besar, yang berat. Al-qital, peperangan, pembunuhan. Ya. Taib. Bagaimana di tengah-tengah kaum muslimin masuk penyusup-penyusup dari kalangan orang-orang khawarij. Sampai terjadi perang fitnah. Ya, perang antara Aisyah radhiyallahu taala anha dengan orang-orang yang di belakangnya, dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan keduanya adalah sahabat yang mulia dan keduanya adalah ahlul jannah. Dan perang itu adalah perang fitnah. Ya. Ada orang-orang khawarij atau musuh-musuh Islam yang menyusup di barisan kedua golongan ini. Ya. Sehingga terjadilah peperangan yang tidak diinginkan. Ya. Taib. Para sahabat pun selamat dari fitnah ini. Dengan sebab apa? Ya. Takwa pada Allah. Ya. Taib. Dan fitnah-fitnah yang lain, ma'asyiral muslimin. Ya. At-taqwa adalah sebab kebaikan. Sebab seorang selamat dari apa? Fitnah. Wa ma huwa at-taqwa? Lalu apa itu takwa? Ya. Takwa ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Nah, disebutkan oleh para ulama tentang maknanya. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Talq ibn Habib, seorang tabi'in atau seorang ulama dahulu nam tabi'in, beliau mengatakan dan menjelaskan tentang makna takwa. Bismillah. Taqwa adalah an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa tajtaniba ma'siyat Allah ala nurin min Allah makhafata iqabillahi subhanahu wa ta'ala. Taqwa, kata beliau rahimahullah, adalah engkau melakukan amalan-amalan ketaatan kepada Allah, berbuat baik, beramal soleh. Yang amalan ini ya, di atas cahaya Allah, ala nurin min Allah, di atas ilmu, di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan kebidaahan. Ya, kita melakukan amalan-amalan soleh dengan ilmu, ala nurin min Allah, tarju sawab Allah, dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tajtaniba ma'siyatullah. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Ala nurin minallah, juga di atas cahaya dari Allah, di atas ilmu. Makhafata iqabilillah, ya, karena khawatir dan menjauhkan diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dalam menghadapi fitnah ini, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah, berusaha kita untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahi demi Allah, kita merasakan betapa beratnya fitnah. Ya. Ya. Apa yang menimpa Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri, apa yang terjadi di sekitar Ahlus Sunnah wal Jamaah, apa yang menimpa negara, apa yang menimpa dunia, ya, subhanallah, luar biasa. Seperti apa yang dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya fitnah yang datang, ya, di akhir zaman semakin ke belakang semakin apa? Berat. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian di antara sebab selamat dari fitnah yang kedua adalah al-luju' wa tadarru'u ila Allah jalla wa ala wa izharul iftiqari lahu. Al-luju' wa tadarru', menyandarkan diri, merendahkan diri, berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, menampakkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Orang yang berdoa itu tingkatan, tidak sama. Ada orang yang berdoa hanya seperti kebiasaan saja, mengucapkan kalimat, ya, hatinya dalam keadaan apa? Ghafil, dalam keadaan apa? Lalai. Ya. Tapi seperti kita sendiri merasakan, ya, bagaimana hati kita lalai, ya, dalam sholat kita takbiratul ihram, tidak ngerti, tahu-tahu sudah apa? Ya. Sudah membaca suratan selesai. Apa yang saya baca tadi? Ghafil hati kita. Ya. Taib. Ketika tahiyat membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Tahu-tahu sudah. Siapa yang saya baca? Nah. Ya. Apa yang saya minta? Ghafil. Ya. Taib. Maka yang kedua ini, ma'asyiral muslimin, ya, kita berdoa kepada Allah dengan menampakkan kebutuhan kita kepada Allah, hajat kita kepada Allah, dengan meminta, merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Rasul mencontohkan dalam doa, bagaimana Rasul berdoa. Ya. Jangan sekedar kita berdoa, namun berdoa yang sungguh-sungguh. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika berdoa, beliau ulang-ulang doa, menunjukkan betapa butuhnya, betapa besarnya hajat beliau pada Allah. Beliau terkadang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya tinggi ketika perang Badar. Beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat kaum muslimin dalam keadaan sempit, 300 orang lebih, dengan senjata yang sangat terbatas, di hadapannya adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekuatan yang ada, yang secara perhitungan manusia tidak akan mendapatkan kemenangan secara perhitungan manusia. Namun ini bukan hitungan manusia. Bagaimana seseorang memohon kepada Allah. Rasul pun berdoa di malam harinya. Beliau mengangkat kedua tangan beliau sampai ridak beliau jatuh, yani baju beliau jatuh karena tingginya beliau mengangkat. Ya. Dan lama beliau berdoa. Dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan sungguh-sungguh. In tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, maka Allah pun memberikan jalan bagi kalian, pertolongan bagi kalian. Maka banyaklah berdoa kepada Allah di masa-masa fitnah ini. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sembarang doa, sekedar doa tidak. Tadarru ila Allah. Saudara-saudara kita yang mungkin tertelan dengan fitnah, tertelan dan syubhat, doakan mereka. Sebagaimana kita juga mendoakan diri kita. Berdoa untuk diri kita agar Allah selamatkan kita, keluarga kita, kaum muslimin dari fitnah-fitnah. Rasulullah SAW mengajarkan kita banyak doa. Ya. Seperti yang telah kita baca tadi, doa di akhir apa? Salat. Itu doa memohon perlindungan dari fitnah secara umum. Juga doa Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, selamatkanlah aku dari fitnah. Dari fitnah-fitnah yang sudah tampak atau yang masih tersembunyi. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan secara khusus Allah mengajarkan doa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk diselamatkan dari fitnah dan untuk mati dalam keadaan tidak terfitnah. Allah yang mengajarkan di dalam mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini pernah kita baca dan kita bahas bersama di majelis kita. Ya. Hadis yang panjang dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah wal Imam Tirmizi. Dan hadis ini hasan atau sahih dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu taala anhu wa ghairuhu. Kisah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinanti oleh para sahabat salat subuh. Salat subuh lama beliau tidak datang-datang. Ya. Sampai hampir matahari apa? Terbit. Hampir terbit Rasul baru datang. Dan ini bukan kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau selalu salat subuh ya, di tengah-tengah apa? Atau dalam keadaan ghalas, dalam keadaan gelap. Namun di hari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, terlambat. Ya, sampai menjelang matahari terbit. Maka beliau pun salat setelah dikumandangkan iqamah dan beliau menyegerakan salatnya, memperpendek bacaan-bacaan. Kemudian setelah salat beliau mengatakan kepada para sahabat, kama antum ala masafikum, tetaplah kalian berada di saf-saf kalian. Kemudian Rasul mengabarkan tentang sebab kenapa beliau terlambat. Ternyata beliau sholat malam, kemudian tertidur. Dalam sholat itu beliau bermimpi, bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan ini kita imani seperti itu. Ketika berbicara ayat-ayat sifat, ya, jangan kita tanyakan bagaimana. Ya. Ala kulli hal Rasul bermimpi. Ya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengajak bicara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam mimpi, dalam keadaan terjaga pun Rasul diajak bicara oleh Allah langsung. Ketika Isra' apa? Mi'raj. Ya. Langsung. Ya. Yang didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah. Ya, Allah yang berbicara. Dan didengar oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Di dalam mimpi tadi ya disebutkan hadis yang panjang, namun yang jelas hadis yang panjang itu di akhir hadis Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, sal, wahai Muhammad, mintalah kamu, berdoalah kamu. Maka Allah pun mewahyukan kepada beliau sebuah doa. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antaghfirali wa tarhamni. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. Doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi ini. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku mohon kepadamu fi'lal khairat, bisa melakukan semua kebaikan, ya Allah. Mudahkan semua kebaikan aku bisa lakukan. Wa tarkal munkarat, dan mudahkan aku ya Allah untuk meninggalkan semua kemungkaran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang lain. Wa hubbal masakin, dan jadikanlah aku ya Allah sebagai orang yang mencintai orang-orang miskin. Wa antaghfirli wa tarhamni, dan aku mohon kepadamu ya Allah engkau ampuni aku dan rahmati aku. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghairu maftunin, ya Allah, seandainya engkau berkehendak menghendaki adanya sebuah fitnah terjadi di tengah kaum, maka matikanlah aku ya Allah dalam keadaan tidak terfitnah. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah, aku mohon kepadamu aku mencintaimu. Wa hubba man yuhibbuk, dan mencintai orang-orang yang mencintaimu. Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik, dan mencintai amalan yang mendekatkan aku kepada kecintaan kepadamu. Ya, di akhir hadis, setelah Rasul menceritakan mimpi beliau ini, kemudian Rasul mengatakan kepada para sahabat seluruhnya yang hadir ketika itu, ya, innaha haqqun fadrusuha wa ta'allamuha. Sesungguhnya mimpiku ini hak. Innaha haqqun fadrusuha, pelajarilah dan ilmuilah mimpiku ini. Semua nabi, semua hadis nabi kita diperintahkan untuk mempelajarinya. Namun di sini ada takkid, ada penegasan dari Rasulullah SAW untuk kita mempelajarinya. Dan di dalam doa ini Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar diselamatkan dari apa? Fitnah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ashabul Kahfi. Di tengah kesendirian mereka, di tengah keasingan mereka, di tengah-tengah kaumnya yang masih berada di atas din al-ajdad, agama nenek moyang, orang-orang yang melakukan apa namanya kesyirikan dan berusaha membuat fitnah kepada manusia yang beriman untuk kembali lagi kepada apa? Kesyirikan. Mereka Ashabul Kahfi memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan, memohon kepada Allah pertolongan. Taib. Sebagaimana disebutkan dikisahkan dalam surah Al-Kahfi. Dengan doa tadi, tadarru' tadi kepada Allah wal luju' ila Allah, Allah selamatkan mereka. Ashabul Kahfi. Taib. Bahkan kisah mereka menjadi ibrah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dengan sebab apa? Lujuknya mereka, tadarru'nya mereka, doanya mereka kepada Allah, wa idharul istiqari ila Allah, dan bagaimana mereka menampakkan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar berdoa, bukan hanya sekedar mengangkat kedua tangan, lah. Namun betul-betul menampakkan kepada Allah kebutuhan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selamatkan Ashabul Kahfi. Allah Subhanahu wa taala masukkan mereka, Allah beri taufik mereka untuk masuk ke dalam goa 309 tahun. Allah jaga iman mereka, Allah jaga akidah mereka, sampai Allah bangunkan mereka dan wafatkan mereka dalam keadaan tidak terfitnah, dan Allah wafatkan mereka dalam keadaan muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik. Doa adalah perkara yang sangat penting. Mohon kepada Allah agar hati kita dijaga. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Dan seterusnya dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau kalau memang kita tidak dan belum menghafalkan doa-doa tadi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah dengan doa-doa yang kita fahami dengan bahasa kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sama sekali, atau janganlah kita menyandarkan kepada kekuatan kita. Jangan menyandarkan kepada akal kita, ilmu kita. Tidak. Selamatnya seorang dari fitnah-fitnah adalah semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, dan fadlun minallah, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, di antara asbab yang lain yang juga disyariatkan untuk kita menempuhnya adalah ta'allumul ahkam asy-syar'iyyah, mempelajari ahkam asy-syar'iyyah, atau ta'allumu hadzal din, belajar agama ini, mempelajari Alkitab was sunnah. Baik. Talabul ilmi, yang ini hukumnya wajib bagi kita. Di saat-saat keadaan aman, tentram, tidak ada fitnah saja, kita terus butuh kepada ilmu. Apalagi di saat-saat fitan, yang kita membutuhkan untuk mengetahui al-haq, dan juga membutuhkan mengetahui yang batil. Karena dengan mempelajari al-ahkam asy-syar'iyyah ini, wa hadzal din, mempelajari Alkitab dan sunnah, kita akan mengerti dan mengetahui perkara-perkara yang membahayakan bagi kita. Di samping kita juga akan mengetahui perkara-perkara yang bermanfaat untuk kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda yang menunjukkan bahwasanya menuntut ilmu adalah sebab kita akan selamat dari fitnah. Wallahu a'lam adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, yakni ilmu syariat, Alkitab wa sunnah, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, pasti Allah akan memudahkan bagi dia jalan menuju jannah. Fitnah adalah sesuatu yang menghalangi dari jannah. Ketika seorang terbawa kepada fitnah tadi, menghalangi. Kalau orang dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam jannah, artinya fitnah tadi tidak akan menyebabkan dia terbawa kepada fitnah. Allah mudahkan fitnah ini hilang, berlalu dalam keadaan dia tidak maftun, dalam keadaan dia tidak terfitnah. Ya. Maka wajib bagi kita ma'asyiral muslimin, ya, untuk mempelajari ilmu ini, Alkitab wa sunnah. Dan jangan kemudian kita berhenti dari menuntut ilmu asy-syar'i di tengah-tengah fitnah. Ketika kita bicara ilmu syar'i adalah semua yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, penjelasan tentang al-haq dan penjelasan tentang yang batil, semuanya. Semuanya ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai contoh misalnya, di tengah kita banyak sekali kesyirikan, dan ini fitnah yang paling besar. Fitnah yang paling besar di muka bumi adalah syirik billahi subhanahu wa ta'ala. Kezaliman yang paling besar di muka bumi adalah apa? Syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai contoh. Yang dengan contoh ini tentunya fitnah-fitnah berikutnya yang lebih ringan dari ini juga butuh kepada apa? Ilmu. Baik. Seorang ketika tidak mengerti itu syirik, tidak belajar tentang akidah sahihah, tidak belajar tentang tauhid dan syirik, bagaimana mungkin dia akan selamat dari kesyirikan, dari fitnah? Terbawa dengan arus manusia. Diajak, ayo, kita ziarah kubur. Ziarah kubur sesuatu yang masyru'. Namun ada ziarah kubur yang apa? Yang bid'ah. Dan juga ziarah kubur yang syirik. Di samping ada ziarah kubur yang disyariatkan. Ketika seorang tidak mengerti itu, tidak mengetahui kesyirikan, maka terjatuhlah dia kepada kesyirikan demi kesyirikan. Baik. Seorang di kuburan, dilihat di kuburan ada sajadah. Wah, bagus sekali sajadahnya. Orang-orang pada sholat di situ. Wah, Masya Allah, mereka semuanya menangis di kuburan. Di depan kuburan sholat dengan awas sajadah. Oh, saya akhirnya ikut terbawa. Tidak punya ilmu. Ketika seorang mengetahui ilmu, bagaimana Rasul SAW melarang seorang itu sholat menghadap kuburan, di kuburan. Atau sholat menghadap kuburan, atau sholat di kuburan, atau di atas kuburan. Rasul mengatakan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap kubur. Rasul yang mengatakan demikian. Wa la tajlisu alaiha. Dan jangan kalian duduk di atasnya. Karena ini wasilah yang akan mengantarkan pada syirik akbar. Jalan yang akan mengantarkan pada syirik akbar. Mungkin pertamanya ikhlas kepada Allah, sholat di depan kuburan. Yang ini sudah tidak sah. Sholatnya saja tidak sah. Sholat di depan kuburan ini. Tidak sah sholatnya. Walaupun khusyuk. Walaupun ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sah sholatnya. Karena ini kebid'ahan. Dan termasuk syirik asghar. Syirik kecil. Dosa besar ini. Kemudian setelah itu bertambah sedikit demi sedikit. Tadinya sholat di depan kuburan ini, lama kelamaan merasa lebih tenang, lebih khusyuk sholat di sini. Lama kelamaan, oh ini sebabnya adalah yang karena yang dikubur di sini membantu kita dalam doa kita. Lama-lama minta kepada mereka. Jatuh pada syirik akbar. Terlebih syirik khafi, terlebih syirik kecil. Ada di antara syirik-syirik kecil itu yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syirik itu seperti semut hitam, ya, yang berjalan di atas batu hitam di tengah kegelapan apa? Malam yang kelam. tidak merasa seorang terjatuh pada apa? Kesyirikan. Ya. Kalau seorang tidak belajar, tidak mengetahui, tidak mengetahui Alkitab atau Sunnah, seorang akan terjatuh pada kesyirikan. Terjatuh pada fitnah apa? Syirik. Billahi Azza wa Jalla. Iya. Contohnya adalah syirik dalam bentuk lafad-lafad yang ini kita sendiri mungkin pernah terjatuh kepadanya. Ya. Ketika kita tidak mengetahuinya. Ya. Ya. Seperti ucapan laula fulan lakana kada wa kada. Kalau bukan karena dokter itu, ya, saya sudah mati. Ya. Ini kalimat syirik. Ya. Ya. Tayyib. Kalau bukan karena supir itu, ya. Ya. Tentu kita sudah masuk ke dalam jurang. Ya. Karena memang kebetulan kondisi sangat-sangat apa namanya? Kritis, tiba-tiba alhamdulillah dengan pertolongan Allah, supir ini bisa menguasai apa? Mobil. Ya. Dan ini bukan sesuatu yang apa? Bukan sesuatu yang tidak terjadi di tengah kita. Banyak terjadi yang seperti ini. Ya. Pernah di sebuah perjalanan, ya, pesawat dalam kondisi cuaca buruk sekitarnya. Bahkan mendapatkan informasi pesawat tidak bisa mendarat, ya, di bandara tersebut. Ya. Maka diinstruksikan pesawat untuk berkeliling selama 1 jam. Ya. Di atas bandara. Ya. Kalau kondisi bisa, nanti boleh turun. Kalau tidak, lanjutkan perjalanan ke tempat yang lain. Ya. Demikian disampaikan kepada seluruh penumpang. Maka semuanya terdiam. Keringat mulai apa namanya keluar, ya kan. Tenang. Yang tadinya ketawa-ketawa, diam semuanya. Ya. Baik. Sampai kemudian, ya, ala kulli hal bisa mendarat, ya, dengan apa namanya pendaratan yang walaupun cukup keras, namun kemudian berhasil berhenti. Ya. Apa yang terucap oleh kebanyakan mereka? Ya, baik. Pujian kepada pilot. Ya. Pilot memang hebat. Ya, ya, baik. Dan seterusnya. Dan kalimat-kalimat yang mungkin kalau bukan pilot ini, nah, ya, lupa Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ya, yang telah memberikan pertolongan kepada mereka, yang telah memberikan pertolongan kepada manusia di tengah-tengah kegentingan, ya, yang seperti ini, ketika seorang tidak mempelajarinya, maka akan terjatuh kepada apa? Fitnah-fitnah, baik itu syirik, bid'ah atau syubhat yang lain. Ya. Wabillahi taufik. Kemudian yang ke 4 ya sekarang ya. Asbab yang keempat adalah ar-ruju' ila ahli ilmi. Kembali kepada ahlul ilm. Duduk dengan mereka, mengambil ilmu mereka, menanyakan kepada mereka terutama perkara-perkara yang mustabih. Ya, yang samar. Ya. Sesungguhnya para ulama wabil khusus kibarul ulama yang telah memutih rambut-rambut mereka di atas ilmu, yang telah memutih jenggot-jenggot mereka di atas jihad fi sabilillah, ya, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama warasatul anbiya, adalah pewaris para nabi. Ya. Ketika para nabi, para rasul masih hidup, ya, ya, kita bertanya kepada mereka. Dan ketika mereka sudah tidak ada, kita bertanya pada ulama. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertanya kepada mereka karena merekalah yang paling paham tentang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dan mereka pulalah yang paling paham untuk menerapkan Al-Qur'an dan Sunnah dalam setiap kondisi keadaan yang sedang dihadapi, termasuk dalam keadaan fitnah. Mereka yang paling paham. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikir in kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak tahu. Ya. Ada sebuah kisah yang menunjukkan sekaligus menjadi contoh faedah, manfaat yang diperoleh oleh orang-orang yang mau mengembalikan urusan kepada para ulama, bertanya kepada ulama sehingga diselamatkan dari fitnah. Ya. sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah tentang kisah seorang tabi'in, saya lupa namanya, datang berombongan orang tabi'in, ratusan orang khawarij, bersama orang ini, tabi'in ini, seorang tabi'in, ahlul hadis yang menceritakan ini tentang dirinya. Dia sedang bercerita tentang apa? Dirinya. Dia mengatakan, saya adalah termasuk dahulu orang yang terbawa kepada pemikiran khawarij, mengkafirkan para pelaku dosa besar dan menghalalkan khuruj alal hukam, memberontak pada pemerintah. Sampai suatu saat kita berombongan ratusan orang melakukan ibadah haji atau umroh. Nah, sekaligus kita juga punya niatan untuk melakukan khuruj. Bukan khurujnya tablik, khuruj alal hukam, memberontakan. Keduanya sama-sama batil, keduanya sama-sama apa? Kebid'ahan, baik khurujnya apa namanya? Tabligh atau khurujnya khawarij. Taib. Wabillahi taufik. Pergilah ini rombongan dengan niat untuk melakukan perbuatan mungkar ini. Mau melakukan pemberontakan dan juga memiliki keyakinan takfir alal muslimin. Singgahlah mereka di kota Madinah. Sampai di kota Madinah. Lewat kota Madinah, secara otomatis menyempatkan untuk masuk ke Masjid Nabawi, untuk melakukan sholat di Masjid Nabawi. Begitu masuk di Masjid Nabawi, mereka sholat di sana, mereka melihat ada seorang sahabat yang sudah tua, sedang duduk dan dipenuhi oleh murid-muridnya para tabi'in. Sahabat ini tidak lain adalah sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau termasuk sahabat yang panjang umurnya. Beliau wafat dalam umur lebih dari 90 tahun. Jabir bin Abdullah. Sudah memutih jenggot beliau. Taib. Termasuk kibarus sahabah ketika itu. Taib. Duduk beliau. Dengan sahabat atau dengan para tabi'in yang banyak. Maka kami pun ikut duduk. Ikut duduk. Walhamdulillah diberi taufik oleh Allah untuk mendekat kepada ulama. Hakikatan seorang ulama. Taib. Duduk di situ. Ternyata Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma sedang menyebutkan hadis-hadis tentang jahannamiyun, orang-orang pelaku dosa besar yang dimasukkan ke dalam neraka jahannam sehingga disebut jahannamiyun. Kemudian setelah mereka menjadi arang, dikeluarkan dari neraka dengan syafaat, kemudian masuk ke dalam surga. Setelah mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ashabul kabair, para pelaku dosa besar. Di situ mereka terbengong, kaget, heran. Kenapa? Karena apa yang didengar dari sahabat ini, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sesuai dengan apa? Keyakinan mereka. Kami meyakini para pelaku dosa besar kalau sudah masuk neraka sudah tidak akan keluar. Abadan tidak akan keluar dari neraka. Kafir. Tapi ini sahabat ini menceritakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul menyebutkan tentang para pelaku dosa besar ini. Jahannamiyun. Kemudian keluar dari apa? Neraka jahannam. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjadilah pembicaraan di antara mereka, orang-orang khawarij ini. Intinya mereka mengatakan tidak mungkin ini orang berdusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Akhirnya didekatilah sahabat Jabir oleh mereka ini. Terjadilah perbincangan. Munadharah. Bagaimana Jabir mendudukkan tentang hadis-hadis tersebut dan syubhat-syubhat mereka. Mereka punya syubhat-syubhat, ayat-ayat yang menunjukkan kafirnya dan seakan-akan kekalnya para pelaku dosa besar, mereka keluarkan semua ayat-ayat itu. Syubhat-syubhat mereka. Subhanallah, ayat yang dibaca. Tapi syubhat bagi mereka. Ayat yang dibaca tapi difahami dengan pemahaman mereka. Didudukkan semuanya oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan mereka mau menerimanya. Subhanallah, kata tabi'in ini, kami pun semuanya selamat dari fitnah takfir ini, dari khawarij ini, kecuali satu orang di antara kami, atau beberapa orang, disebutkan sedikit, seingat saya satu atau berapa orang, kecuali satu atau berapa orang dari kami. tetap berada di atas apa namanya? Ya. Baik. Pemikiran tersebut. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, termasuk apa yang sedang kita hadapi bersama. Ya. Ya. Baik. Fitnah di hadapan kita ini, nah. Ya. Demikian berat. Nah. Ya. Namun ada jalan yang kita bisa menempuhnya di samping jalan-jalan tadi. Rujuk ila ulama, terlebih khusus mereka yang kibar, yang mereka mengerti dan lebih memahami. Ya. Ya. Taib. Semua fitnah yang terjadi. Nah. Ya. Taib. Dengan tentunya kita terus memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita apa namanya diselamatkan dari fitnah-fitnah. Ya. Taib. Bagaimana fatwa ulama tentang fitnah-fitnah yang ada di tempat kita ini? Ya. Ya. Asy-Syaikh Rabi misalnya yang memahami tentang fitnah yang terjadi. Nah. Ya. Tentang Yayasan Ihya Uturas atau fitnah Dzulqarnain dan yang semisalnya. Taib. Ya. Kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang muhadzar tersebut diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita juga memohon kepada Allah kita semuanya diberi petunjuk. Ya. Kita berhati-hati dengan mereka semuanya ini. Ya. Baik. Atau fitnah-fitnah yang terjadi dimanapun. Ya. Tentang masalah jihad apalagi. Ya. Darah kaum muslimin. Jangan dikembalikan urusan jihad ini kepada anak-anak muda. Ya. Orang-orang yang mungkin tidak mengerti wake kenyataan. Ya. Dan para ulama, terutama yang sudah memutih jenggot-jenggot mereka dan telah memutih rambut-rambut mereka, mereka bukan orang-orang yang sembarang dalam mereka berfatwa, apalagi terkait dengan apa? Darah. Ya. Baik, sebagai contoh misalnya, ya, jihad, ya, yang disyariatkan di Yaman misalnya, melawan orang-orang Houthiyun, ya, Syiah Rafidhah atau Syiah Houthiyun. Ya. Syekh Rabi, nah, memfatwakan tentang jihad. Ya. Baik. Dan ketika kita duduk di hadapan Syekh Abdul Muhsin wal Al-Abbad hafizahullah, juga memberikan fatwa yang sama. Ya. Ketika beliau ditanya tentang nasihat beliau pada ahlul Yaman, ya, terkait dengan Houthiyun, ya. Ya. Baik. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad juga memberikan fatwa yang sama. Ya. Untuk apa namanya? Ya, menegakkan jihad. Ya. Tentunya jihad itu semuanya terkait dengan kemampuan. Ya. Ini semuanya terkait dengan itu. Kaidah ini tetap berlaku. Namun secara umum jihad itu apa? Masyru'. Ya. Baik. Juga para ulama yang lain. Ya. Ya. Dan itu disampaikan di majelis yang besar. Ya. Di Masjid Nabawi yang semua orang di dunia bisa mendengar. Ya. Tidak mungkin para ulama yang telah tua dalam umur mereka, tua dalam ilmu mereka, Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, ya, dan yang lainnya, nah, ketika berfatwa tentang jihad ini kemudian fatwanya sembarang, ya. Darah kaum muslimin yang seperti ini, ya. Baik. Wabillahi taufik, ya. Dan jangan fatwa-fatwa yang terkait dengan fitnah-fitnah ini diserahkan kepada tolik. Misalnya terjadi di negeri kita ini fitnah takfir. Ya. Kenapa sampai terjadi ada pengeboman di sana di sini? Ya. Kenapa sampai terjadi orang muslim dibunuh? Ya. Karena yang berbicara tentang jihad itu adalah orang-orang yang apa? Yang tidak memiliki ilmu. Ya. Baik. Jihad dengan bom bunuh diri bukan jihad. Ya. Baik, seperti terjadi beberapa waktu yang lalu, pengeboman yang terjadi di Cirebon. Di apa namanya? Masjid Kapolres ya, Kapolres ya, ya. Luar biasa yang seperti ini. Hari Jumat, orang sedang Jumatan, khotib sedang naik mimbar, semuanya ini, ya, polisi yang lainnya juga duduk untuk mendengarkan apa khotbah. Ini sang pelaku yang akan melakukan jihad dalam tanda petik jihadnya dia, ya, di luar masjid. Tidak masuk, tidak ikut mendengarkan khotbah, ya, tidak ikut, ya, tidak tercatat dalam catatan malaikat itu, tidak tercatat di situ. Nah. Jadi ada malaikat-malaikat Allah yang apa? Yang berada di pintu-pintu masjid ketika apa namanya? Ketika hari Jumat. Setiap yang masuk dicatat semuanya. Sampai imam itu naik ke atas apa? Mimbar, kemudian ditutup buku catatan itu. Tidak masuk orang ini dalam catatan itu. Ya. duduk di luar masih santai. Begitu mau ditegakkan sholat, masuk ke dalam, ya, dalam keadaan membawa apa namanya bom, ya kan? Terjadilah peledakan dan dia sendiri mati. Kayaknya dia saja yang mati ya. Nah, ya. Sepertinya dia saja yang mati. Saya lupa berita ini sudah cukup lama, 3 tahun yang lalu atau yang lain. Tapi kalau jihad itu urusan jihad diserahkan kepada mereka-mereka seperti ya, mereka-mereka ini rusak. Ya. Ya. Pembunuhan kepada kaum muslimin, ya. Ya ikhwan. Wallahi demi Allah, fitnah-fitnah ini tidak akan selesai kalau kita kemudian menyerahkan kepada orang-orang yang tidak dalam ilmunya. Ya. Kita serahkan kepada ulama kita. Ya. Apalagi terkait dengan darah kaum muslimin, ya. Wabillahi taufik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara sebab yang dengannya kita apa namanya mendapatkan keselamatan insyaallah taala. Kemudian sebab berikutnya yang juga muhim penting agar kita selamat dari fitnah adalah as-suhbah as-salihah. Berusaha untuk kita senantiasa memiliki suhbah teman-teman duduk yang baik. Nah. Dan tidak duduk dengan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu, ahlul bidah. Wabillahi taufik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajul 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Abu Dawud wa hasanahu Al-Albani rahimahullah. Ar-rajul, seorang itu, ala dini khalilihi, sesuai dengan agama atau madhab khalilihi, teman karibnya dekatnya. Ya. Fal yang zur, maka lihatlah, ya, salah seorang di antara kalian, siapa yang menjadi temannya, ya, yang dia sangat-sangat dekat dengannya. Ya. Tayib juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalis as-salih was-su' ka hamil misk wa nafikhil qir. Fa hamil misk imma an yuhdhika wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibah. Wa nafikhul qir imma an yuhriqa thiyabaka wa imma an tajid minhu rihan khabithah." Rawahul Bukhari rahimahullah. Rasulullah SAW mengatakan perumpamaan teman duduk yang soleh yang baik dan teman duduk yang jelek kehamil misk seperti hamilul misk, ya. Hamilul misk wa nafikhil qir, berteman dengan penjual minyak wangi dan tukang apa namanya pandai besi yang meniup-niupkan api, menyalakan api, semisal itu. Dan kita semuanya melihat perumpamaan yang kita saksikan ini. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, penjual apa namanya minyak wangi, bisa jadi kita mendapatkan minyak wangi gratis hadiah. Nah, dikasih kita. Alhamdulillah. Atau kita membeli dengan harga murah atau mudah, minimal mudah, gampang atau murah. Kebaikan bagi kita. Ya. Atau mungkin kalau tidak itu kita mendapatkan apa namanya bau wanginya. Subhanallah. Namun kalau kita berteman dengan nafikhul qir, maka bisa jadi dia akan membakar kita. Baju kita akan terbakar dengan api yang terpercik. Atau kalau tidak, kita akan mendapatkan bau busuknya, bau tidak baiknya. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, dan sungguh merupakan nikmat yang sangat besar ketika Allah memberikan taufik kepada kita mendapatkan teman-teman yang baik dan majelis-majelis yang baik seperti ini. Iya. Nikmat yang sangat besar. Maka perbanyaklah majelis-majelis dengan orang-orang yang baik. Majelisul akhyar wa suhbatul akhyar. Berkata salah seorang ulama salaf, "Inna min ni'matillahi 'ala syab idza nasaka an yuakhi sahiba sunnatin yahmiluhu 'alaiha." Kurang lebih maknanya, di antara nikmat Allah atas seorang pemuda, ya, adalah Allah memberikan dia kemudahan untuk berteman, hidup bersama dengan sahibu sunnah, orang yang berpegang dengan apa? Sunnah, yang kemudian mengantarkan dia, membimbing dia di atas apa? sunnah. Ya. Dan hati-hati dari mujalah satu ahli bidah. Apalagi melakukan jidal dengan mereka. Bisa jadi akan terbawa kepada fitnah itu. Ya. Kita tidak punya ilmu. Kita sedikit bekalnya. Kemudian duduk dengan ahlul ahwa, duduk dengan Rafidhah, duduk dengan Khawarij, duduk dengan Qadariyah, duduk dengan Mu'tazilah, duduk dengan para pembela apa namanya Sayyid Qutb, ya. Duduk dengan para pembela Ihya Ithrah dan seterusnya. Ya. Duduk dalam keadaan kita jidal, dan sebagian dai-dai mereka juga suka dengan jidal. Ya. Yang seperti ini membahayakan kita, ikhwan. Ya. Maka cukuplah kita duduk dengan sahibus sunnah wa suhbatul akhyar, ya. Duduk dengan ahlul ahwa. Minimal hati kita sakit. Kita mendengar syubhat, kita ngerti itu salah. Namun tidak bisa apa namanya menjawab. Kita hanya sakit saja hatinya. Ya. Baik. Berkata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, la tujalis ahlal ahwa fa inna mujalasatahum mumridatun lil qalbi. Demikian Ibnu Abbas mengatakan sebagaimana diriwayatkan dalam kitab Al Ibanah Ibnu Battah. Ibnu Abbas mengatakan, la tujalis ahlal ahwa, jangan kalian duduk dengan ahlul ahwa, ya, duduk dengan ahlul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Fa inna mujalasatahum, karena duduk-duduk dengan mereka itu mumridatun lil qalbi, mumridah, menyebabkan hati itu sakit. Ya. Baik. Berkata Abu Kilabah, la tujalisu ahlal ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yughammisukum fi dhalalatihim aw yulabbisu alaikum ma ta'rifun. Kata Abu Kilabah, janganlah kalian duduk dengan pengikut hawa nafsu. Jangan duduk dengan mereka, satu. Wala tujadiluhum, dan jangan jidali mereka. Ya. Perang argumen, adu argumen. Jangan. Ya. Karena saya tidak merasa aman. Ya. Mereka itu akan menceburkan kalian ke dalam kesesatan-kesesatan mereka. Betul-betul menceburkan. Atau kalau tidak, yulab bisu. Ya. Membuat kacau apa yang selama ini kalian ketahui. Jadi yang sudah tahu jadi kacau, ya. Ini benar enggak sih yang saya yakini ini, ya. Atau betul-betul terbawa kepada apa namanya? Kepada pemikiran mereka. Ya. Jangankan kita, ma'asyiral muslimin. Imam Malik bin Anas, ya. Imam Malik bin Anas Al-Asbuhi, Imam Darul Hijrah. Siapa yang tidak kenal beliau? Seluruh orang di dunia ini kenal beliau. Dan murid-murid beliau juga orang-orang yang terkenal dan mulia, Al-Imam Syafi'i rahimahullah murid beliau. Ketika datang orang kepada Imam Malik mengajak jidal, mengajak untuk apa namanya? Untuk melakukan jidal, debat. Kata Imam Malik, kalau saya menang, apa yang terjadi? Ya saya ikut kamu ya Malik. Kalau kamu menang, ya kamu ikut saya. Ya. Kata Imam Malik, adapun aku sudah berada di atas keyakinan, di atas agamaku ini. Adapun kamu dalam keadaan masih ragu, maka pergilah dan ajaklah debat orang-orang yang masih ragu seperti kamu. Ya. Bukan dengan saya. Ya. Baik. Demikian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Beberapa hal yang mungkin bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan faedah untuk saya pribadi dan antum semuanya, di dalam kita menghadapi fitnah, ya. Di akhir zaman ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.